السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جت من كتاب ذكر. الآن الربا. الربا definisinya adalah az-ziyadatu ala ra'sil mal, tambahan terhadap pokok atau modal. Hukumnya dalam semua syariat riba itu diharamkan. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la ta'khudhur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tursumun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba berlipat-lipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati. Jadi riba diharamkan bukan dalam ajaran Rasulullah SAW saja, tapi dalam semua ajaran para nabi. Dan tapi orang-orang Yahudi, mereka merubah isi kitab mereka, mereka mengharamkan riba sesama mereka. Tapi kalau kepada orang selain mereka membolehkan makan riba. Dalam surat Al-Imran kan ada kan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawah. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan, memberikannya, makan riba, wa syahidaihi dan dua saksinya, wa katibahu dan penulisnya. Kontrakan saksi yang makan, yang memberi, yang menulis, yang jadi saksinya dilaknat. Dan Rasul mengatakan hum sawa, mereka sama-sama dosanya. Dalam hadis juga, hadis sahih dari Imam Ahmad, Rasul mengatakan dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu ashaddu indallahi min sittatin wa salasina zaniyatan. Satu dirham itu 10 dinar itu kan, atau 18 dinar. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia tahu itu adalah riba, adalah asyaddu indallah, itu lebih dahsyat di sisi Allah dari 36 kali zina. Jadi dosanya Jadi satu dirham riba, tahu itu adalah hasil riba, tahu itu adalah riba, itu di sisi Allah dosanya lebih dari 36 kali zina. Itu kaitan dengan dosa riba, hanya termasuk al-kabair kan, riba itu. Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, di antaranya riba. Kemudian macam-macam riba. Riba itu ada dua, ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Riba fadl, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah itu yang biasa kita kenal adalah az-ziyadatul mashrutatul lati ya'khudhu hadda'in minal madin nazirat ta'jil. Adalah tambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh orang yang memberikan hutang dari orang yang berhutang sebagai penangguhan pembayaran. Orang minjam 1 juta, kan dibayar nanti kan? Nah, disyaratkan di sini? Nanti dibayarnya 1.100.000. Ini 100 ya, Pak? Riba. Dan tidak mesti dalam akad disebutkan, disyaratkan sesuatu yang sudah biasa menjadi kebiasaan, ilahar itu kan, orang tanpa disebutkan, udah kebiasaan di daerah itu, kalau minjem uang itu harus dilebihkan. Itu ketika orang memberikan lebih, itu riba juga. Walaupun tidak saat akad tidak disebutkan. Kenapa? Karena al-ma'ruf urfan kal-masyruti syaratan. Satu yang sudah dikenal, huruf kebiasaan itu sama dengan yang disyaratkan. Kebiasaan orang di daerah tertentu, kalau orang minjamkan itu harus dibalikan 10%-nya. Udah pada paham itu kan, kalau minjam dari sekulan harus begitu. Terus minjam, terus tadi balikin ada tambahan itu tiba, walaupun tidak disebut, karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Terus juga orang mau meminjam uang, orang nggak biasa memberikan hadiah kepada seseorang, nggak biasa ngasih apa. Terus dia suatu hari dia niat untuk apa? Ngasih. Apa niat minjam? Terus umumnya hari besok meminjamnya, sekarang datang ke rumah itu ngasih apa? Oleh-oleh. Nggak dikasih. Ya, ngasih aja gitu. Terus besoknya minjam. Nah, itu haram itu. Ya. Iya, nggak boleh itu. Seperti sombongkan. Iya. Itu haram juga. Jadi. Beda kalau orang udah biasa ngasih gitu kan. Boleh nanya, satu dinar itu berapa kalau begitu? Satu dinar itu kan 4 gram seperempat ya. Nah, kalau dibagi 10 berapa? 4,25. Iya. Kalau seandainya emas ya, sekarang 1 gram berapa? 580. Nah, 4 gramnya berapa? 58, 2 juta, 3 juta, 4 juta... 400. Nah, seperempat dinarnya berapa? Hampir 5 juta kan? Ya. Hampir 500 ribu. Ya. Maunya 5 juta lah itu kan, 1 dinar itu. Nah, seperpuluhnya, berarti 500 ribu. 500 ribu. Nah, itu paling kan berapa? Mungkin nanti aja ya, biar ini. Nah, itu riba nasiah itu haram dengan kitab, sunnah, dan ijma. Itu yang ma'ruf zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, riba fadl. Riba fadl. Itu bai'un nukud, bin nukud. Riba fadl itu menjual barang-barang ribawi. Nanti akan ada barang-barang ribawi itu. Dengan barang ribawi yang satu ilat, dan satu jenis, tapi apa? Dilebihkan. Contohnya nanti akan sebutkan barang ribawi seperti gandum dengan gandum. Ini ilatnya sama, adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Itu ilatnya. Jenisnya gandum. Nah, kalau gandum ada kualitas macam-macam. Orang nukar nih, gandum yang kualitas bagus dengan yang kualitas jelek. Itu nukar harus sama. Namanya 1 liter dengan 1 liter. Kalau ini 1 liter, kalau beras, kan? Ini beras Subang, ini beras Cianjur, kan? Kan beda kualitas. Itu harus sama. 1 liter dengan 1 liter. Kalau ini 1 liter, itu 2 liter, itu riba fadl namanya, haram. Itu satu, ilatnya satu, jenisnya satu. Walaupun beda kualitas, itu tidak boleh, itu riba fadl. Nah, kalau satu ilat beda jenis, ilatnya seperti beras dengan gandum. Ilatnya sama, makanan pokok yang bisa disimpan lama, tapi jenisnya beda, beras dengan gandum kan. Nah, ini apa? Harus kontan, tapi tidak disyaratkan sama ukurannya. Berasnya 1 liter, gandumnya 5 liter, berapa? Ada juga ilat yang lain kaitan dengan emas dan perak. Alasannya itu adalah alat tukar yang memiliki nilai. Emas, perak, uang itu kan, rupiah. Ini ilatnya adalah alat tukar yang memiliki nilai. Kalau uang emas dengan emas itu kan, satu jenis, satu ilat, satu jenis. Contohnya beda jenis, satu jenis tapi beda kualitas. Ini 24 karat, ini 18 karat. Itu kalau tukar harus sama. Walaupun beda apa? Kualitas. Kualitas gitu kan. Itu kalau satu ilat, satu jenis. Kalau satu ilat, beda jenis seperti emas dengan perak. Atau dengan uang. Rupiah dengan dolar. Nah, itu kan harus kontan, tapi tidak disyaratkan sama. Tapi kalau beda ilat, beda ilat. Uang dengan beras beda ilat kan? Otomatis beda jenis kan? Itu bebas. Ngutang lebih terserah. Yang penting ilat dan jenisnya itu tadi. Iya. Nanti akan sebutkan dalam hadis. Rasulullah menyebutkan az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burr was-sya'iru bis-sya'ir wat-tamru bit-tamr wal-milhu bil-milh mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin fa'idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin. Dalam hadis sahih Muslim Rasulullah mengatakan emas dengan emas, emas salah ditukar dengan emas, perak dengan, kalau itu dengan perak, albur bilbur, gandum yang kualitas bagus, bur ya, dengan bur, syair dengan syair, syair itu kayak kehanjeli lah di kita, sekarang gak dimakan manusia buat kacang bentar ya. Tapi macam gandum juga, tamar kurma dengan kurma, milh garam dengan garam, itu makanan pokok, sebenarnya gak. Gula itu kan, gula merah putih, sama juga. Itu apa? Mislan bimislin, harus sama. Sawaan bisawain, sama. Yadan biyadin, kontan. Jadi kalau gandum ditukar dengan gandum, harus kontan, harus sama. Satu liter dengan satu liter, walaupun beda kualitas. Fa'idha khtalafat hadhil asnaf, bila beda jenis, gandum dengan beras umpamanya, atau kurma dengan apa gandum beda jenis ya. Fabi'u kaifa syi'tum, juallah sesuka kalian, terserah mau ini 1 liter tuh 3 liter terserah, kalau beda jenis dengan syarat apa? Idza kana yadan biyadin, bila kontan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tabi'u az-zahaba biz-zahabi illa mislan bimislin wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mislan bimislin wa la tushifu ba'daha 'ala ba'din. Jangan jual emas dengan emas kecuali sama, jangan jual perak dengan perak kecuali sama, jangan melebihkan salah satunya. Itu yang disebutkan dalam hadis apa? 6. Emas, perak, apa? Bur, syair kan? Yang gandum itu kan? Terus tamar dengan garam. Nah di sini dikelompokkan menjadi 2. Jadi 2. Emas dan perak itu alasannya kalau di kitab ini sebutan apa? Kaun huma samanan. Saman itu apa, alat tukar ya, yang memiliki nilai. Satu kan memang emas kan, perak. Itu satu ilat. Terus ilat yang tadi makanan kan apa tadi, bur, syair, sama tamar, sama milh. Di kitab ini sebutan adalah to'am, makanan, tapi itu kurang tepat sebenarnya. Karena kalau to'am nanti akan banyak hal yang tapi yang tepat itu diantara akwal ulama itu adalah al-qut wal iddikhar, kebutuhan pokok, makanan pokok yang bisa disimpan lama, itu alasannya itu kan. Sehingga dari sini dikiaskanlah yang kalau masuk yang samanan berarti uang ya, rupiah, dolar, rial, ya, rupiah itu masuk yang kaitan golongan emas dan perak gitu kan. Itu satu apa? Satu ilat. Berbagai jenis gitu kan. Satu ilat tapi. Nah, sekarang yang ilat yang kedua, al-qut wal-iddikhar adalah apa? tadi sebutkan yang bahkan dikiaskan kepadanya apa? Beras, jagung, apalagi bayam sudah menjadi makanan apa? Gula putih, kan? Jadi yang kebutuhan pokok yang bisa disimpan lama. Memang banyak istilah ulama tentang alasannya, ada yang mengatakan at-ta'am wal apa? Mizan, kan? Makanan dan timbangan, kemasan dan takaran. Nah, di sini kalau satu ilat, satu apa? Ilat tadi kalau apa? Yang saman apa? Alat tukar yang memiliki nilai. Itu kalau itu alasannya. Berarti segala sesuatu yang masuk ke sini adalah alasannya sama. Beda jenis emas dengan perak, beda jenis. Dolar dengan rupiah beda jenis. Rupiah beda jenis. Nah, hal-hal ini kalau dijual harus kalau sama jenisnya satu ilatnya sama jenisnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar harus kontan dan harus sama nuker uang nih 100.000 duluntungan ya orang mau lebaran buat bagi-bagi anak-anak gitu kan 100.000 tukar dengan yang recehan 1.000-an kan itu harus sama ya. Nggak boleh yang duluntungannya 100.000 yang itu apa 95.000 nggak boleh teriba terminal begitu iya teriba padal namanya riba padal begitu juga jual apa itu adalah dengan apa kalau sama ya satu ilat satu jenis tapi kalau beda jenis tapi satu ilat rupiah dengan real rupiah dengan dolar itu terserah yang penting apa kontan syaratnya dua kalau satu ilat dan satu jenis itu harus kontan dan harus sama tapi kalau satu ilat beda jenis syaratnya satu harus kontan satu majlis harus langsung bayar tunai tapi terserah apa kata Rasul Fabiu kaifa syi'tum idza kana ya dan ya dia terserah jual berapa saja yang penting kontan gitu kan begitu juga beras dengan apa beras satu jenis kan satu ilat satu alasan hukum maka di sini harus kontan nih orang nukar padi misalnya padi buat benih gitu kan dengan padi yang baru gitu kan dan ini satu black itu dua black biasa di kampung kan itu kan nah, itu satu alasan satu ilat satu jenis ya nah ini satu harus kontan dan harus sama satu black juga nah kalau ini dua black itu satu black itu riba fadl namanya di kampung biasa kan iya 12 black jadi jadi begitu jadi harus sama nah sekarang orang kan pertanyakan gimana kan kualitasnya beda ya terigu apa namanya beras juga ada beras apa Cianjur ada beras Subang kan ada beras bagian kan beda kualitas harganya beda nggak beda kan kalau begitu harus sama nggak adil gitu kan mana dasar buat harus sama walaupun beda kualitas dalam hadis Abu Sa'id Abu Hurairah Rasulullah apa ista'mala rajulan ala Khaybar menugaskan orang ke Khaybar hadis itu orang Yahudi kan terus faja'ahu bi tamrin janibin datang dengan buah kurma bagus terus Rasul mengatakan aku lu tamr Khaybar hakaza apakah semua kurma Khaybar seperti ini kata orang itu la tidak Inna lana'khudhu sha'an min hadha bis-sha'aini. Kami mengambil kurma yang bagus ini satu sha' ditukar dengan yang dua sha' yang buruk. Was-sha'aini bisalasa. Dua sha' ditukar dengan tiga. Kata Rasul, la taf'al. Jangan kamu melakukan. Kata Rasul, bi'il jam'a bid-darahim. Jual kurma yang jelek-jelek itu ya dengan dirham, dengan uang dulu. Summa bta' bid-darahim janiban. Baru dengan uang itu kamu beli kurma yang bagus. Jadi kalau ingin beras Cianjur, jual dulu beras Subang yang apa? Yang kualitas buruk itu, nilainya sekian. yang 2 liter namanya harganya cuma setengah liter. Setengah liter itu kalau Cianjurnya jual dengan uang, saya dapat uang baru beli apa? Yang Cianjur. Itu solusinya gitu. Kata Rasul. Paham kan? Jadi kalau riba fadal namanya. Jadi kalau satu alat, satu ilat, satu jenis, syaratnya dua. Harus kontan, harus sama ukurannya. Walaupun beda kualitas. Tapi kalau satu ilat, tapi beda jenis, harus kontan, tidak disyaratkan, sama ukurannya. Tapi kalau beda ilat, terserah. Ya kita, dengan uang ini, kita beli beras. Ngutang dulu boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Seperti itu. Karena beda ilat. Itu riba apa? Fadl. Dan itu banyak di apa? Di kita sering kan. Ya. Nah, kalau barang-barang yang tidak masuk dalam alasan hukum tadi, dia makanan. Umpama jual kambing satu dengan kambing dua. Boleh itu. Kambing satu. Kambing garut sama kambing. Iya, kambing satu dengan kambing dua boleh. Karena bukan barang ribawi. Tapi kalau seandainya tadi kalau berdasarkan yang ulama mengatakan bahwa alasan hukumnya al-qut wal-idhihar, ketika sudah jadi daging pun tidak menjadi barang ribawi. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa alasan hukum, alasan ilat hukum kaitan dengan makanan atau am wal-kail atau am wal-wazen. Makanan yang ditakar, makanan ditimbang. Berarti kalau sudah dipotong nih, dipotong, sudah disembelih daging ya di apa? Direcah-recah. Itu jadi barang ribawi. Menurut ulama mengatakan alasan hukumnya atau amwal kail atau amwal wazan. Karena sudah jadi tu'am yang ditimbang kan, kalau sudah daging kan. Berarti kalau ditukar dengan daging kan satu jenis sapi dengan sapi harus apa? Sama. Tapi kalau dengan kambing? Boleh. Bebas kan karena beda jenis. Di dalam ilat tadi yang 6 hal itu kaitan dengan makanan itu ulama banyak berselisih. Ada yang tadi yang saya sebutkan al-qut wal-idhihar kan ada pendapat yang lain mengatakan apa? At-ta'am wal-khair atau amwal wazan gitu kan. Sehingga konsekuensinya segala sesuatu makanan yang ditimbang itu barang ribawi. Lebih luas. Tapi kalau yang dijual bijian berarti bukan ribawi, roti. Jualnya apa? Kiloan bijian. Bijian. Mangga. Jualnya apa? Asalnya, tapi asal aku masanya apa? Bijian kan? Kan itu. Jadi memang ketika ulama menentukan alasan hukum istimbat dari suatu asal itu berkonsekuensi kepada cabang-cabang hukumnya gitu. Makanya kalau orang mengatakan al-qut wal ibihar, daging dengan daging bukan barang ribawi. Karena bukan yang bisa disimpan lama gitu. Nah, kemudian di antara bentuk buyu ribawiyah, bentuk transaksi ribawi. Bai'ur rutab bil yabis, menjual kurma yang masih segar ya, masih udah matang di pohon dengan yang sudah di bawah sudah dikeringkan. Itu namanya muzabanah gitu kan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kan tadi syaratnya apa? Barang ribawi harus apa? Sama jenis. Sama jenis, ukurannya sama kan? Ya. Timbangannya ini harus sama ukurannya. Nah, kalau kurma yang kering yang masih di pohon, kalau yang kering kan udah jelas kiloannya kan? Iya. Sekarang kalau yang di pohon terus dipetik, dibiarkan. Berkurang nggak? Berkurang. Nah, justru makanya itu dilarang. Itu namanya muzabanah. Rasulullah ditanya, su'ila an bai'ir rutab bi tamr, biasanya tentang menjual rutab, rutab itu yang masih apa di pohon belum dipetik, bitamar, tamar itu yang udah di bawah. Jadi kalau di pohon nggak disebut tamar, rutab, bilg atau macam yang lain. Kalau sudah dipetik, dikeringkan namanya tamar. Nah, biasanya tentang menjual rutab dengan tamar, maksud mengatakan ayan kusur rutabu idza yabis. Apakah rutab itu berkurang nggak kiloannya kalau dikering, mengering? Qalu na'am. Iya, kata para sahabat. Fanaha an dzalika, maka Rasul melarangnya. Begitu juga berarti menjual padi ya yang siap panen di masih di sawah. Di sawah dengan padi yang sudah dikeringkan. Kalau yang masih di pohon masih basah kan? Kalau dikeringkan berkurang nggak? Berarti nggak boleh juga kan? Itu hadis rawahul khamsah disahihkan at-Tirmidzi. Tapi di sini rukhsa tentang araya, Rasul merukhsakan araya atau ariyah. Apa araya ini? Di sini wa rukhsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'il araya an tuba'a bi kharsiha kailan. Rasul merukhsakan menjual araya dengan ditaksir kiloannya. Araya itu adalah ayahibal muslim li akhihi nahlatan aw nahalatin. Orang muslim menghibahkan beberapa pohon kurma kepada saudaranya. La yatajawazu samaruhunna khamsata awsuqin, yang buahnya itu tidak melebihi 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Berarti kali 5 berapa? 300. 300. Sok. Ya. So ya, 300 so. 1 so itu 2 liter, 2 kilo setengah. Kali? 300. Ya. 750. Ya, 750 ya. Kurang lebih lah itu kan. Kilo itu kan. Tidak boleh lebih dari itu, buahnya itu. Di sini kan menghibahkan beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. Tsumma yatadarraru bidukhulihi alaihi kullama arada ayyajniya min samar min samarihi fayashtarihi fayashtariha minhu. Terus dia merasa terganggu dengan masuknya saudaranya masuk ke kebunnya itu kan. Kan memetik masuk ke kebun dia. Dia terganggu itu kan. Akhirnya yang punya kebun ini membeli dari apa dari dia di apa di dibeli buahnya, dibeli buahnya diganti dengan apa tamar itu araya itu kan. Itu jadi menjual rutab dengan tamar itu dilarang, termasuk ribawi karena sudah diketahui apa ukurannya ketika masih basah ini sudah kering. Kemudian yang kedua bai'ul inah. Dalam hadis kan idza tabaya'tum bil inati wa tabaa'tum aznabal baqari wa radithum bil zar'i wa taraktum jihada sallallahu alaihi wasallam la yansimu hatta tarji'u ila dinikum. Bila kalian berjual beli dengan inah mengikuti ekor-ekor kerbau puas dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, Allah kuasakan kehinaan atas diri kalian dan yang tidak akan dia cabut kecuali kalian kembali kepada din kalian. Di sini bai'ul inah itu bagaimana? Bai'ul inah itu adalah seseorang si A itu kan butuh uang dan si B orang kaya itu kan. Nah, si B biasa meminjamkan dengan riba itu kan. Dia butuh mungkin 1 juta kepada si B. Nah, si B kalau meminjam 1 juta harus dikembalikan 1 juta 200. Itu kan riba, sorry ya nampak. Nah, carilah akal-akalan supaya tidak kelihatan riba. Nah, si A ini ke si B ada bawahnya apa? HP-nya itu kan. Kata si KCB. Kata si A, saya beli HP kamu 1 juta 200 nanti dibayarnya sebulan yang akan datang. Terus sampai dia pegang ya. Terus sampai dia pegang, dia kan punya hutang berapa? 1.200.000. Terus dia jual lagi kepada dia 1.000.000. Barang kembali kepada si B. Dia dapat, orangnya dapat 1.000.000 dengan harus bayar 1.200.000. Sama kan dengan tujuan awal? Ya, minjem 1.000.000 harus dibalikin 1.200.000. Itu bayangul inah namanya. Inah itu barang. Jadi barang itu dijadikan sebagai hilah untuk lepas dari riba. Riba juga. Riba itu. Paham enggak? Iya. Jadi si A ini ingin minjem sama si B. Ini 1.000.000 harus dibalikin 1.200.000 kan riba, sorry. Nah, ini akal-akalan. Si B itu punya HP. Dia beli HP si B ini dengan nganjuk dulu apa? Ngutang dulu, bayarnya nanti satu bulan yang akan datang 1.200.000. Terus setelah HP dia pegang, dia jual lagi kepada si B dengan harga 1.000.000. Kontan dibayar. Berarti si A ini pulang ke rumah bawa 1.000.000 dengan kewajiban, dengan apa keharusan dia bayar 1.200.000. Itu bayar ulina riba. Di antara bahaya apa riba itu apa menimbulkan apa ya permusuhan di antara anggota masyarakat karena tidak adanya ruh saling membantu sama orang muslim. Kemudian juga riba ini menimbulkan apa kelompok masyarakat yang tidak yang mewah, dia tidak mengerjakan apa-apa tapi mendapatkan harta yang melimpah. Dan justru orang apa orang miskin dia yang kerja tapi malah makin diperas itu kan. Kemudian juga riba juga termasuk salah satu cara penjajahan. Kan sekarang dengan adanya Bank Dunia itu kan, lembaga moneter internasional itu kan untuk apa menjajah negara-negara berkembang itu kan. Dengan dikasih pinjaman riba, gak kebayar-bayar kan. Jangankan apa, bayar pokoknya. Bunganya aja gak kebayar-bayar itu kan. Akhirnya apa, didiktekan kalau kamu gak ini, harus pokoknya harus mengikuti keinginan mereka. Kalau tidak, nanti mata uang kamu dianjurin kan gitu. Karena dalam pinjam-meminjam dalam Islam itu tujuannya bukan, kan kalau tujuannya mendapatkan keuntungan dari harta namanya jual beli. Kalau ada yang memberikan cuma-cuma hibah, kalau mengharapkan pahala namanya pinjam-meminjam. Kan Allah menyebutnya apa? Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana. Disebut meminjamkan kepada Allah. Karena itu dengan meminjamkan itu mendapatkan pahala dari Allah. Nah kalau dia mengharapkan apa bayaran dari kelebihan dari peminjaman itu bertentangan dengan tujuan daripada qarz itu. Hanya riba. Kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.